الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan kajian yang terakhir kita mengambil hadis 1108. Hadis berikutnya yaitu 1109. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqib wa Zuhair ibn Harb wa Ishaq ibn Ibrahim wa lafdhu li'Amr qala Ishaq akhbarana wa qala akharun haddatsana Waqi'u قال حدثني جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى عن خلفه وضح إبطيه وقال وقيع تعني بياضهما. Dengan sanadnya kepada Maimunah binti Harith, dia mengatakan dalam Rasulullah SAW apabila dia sujud jafa, yakni beliau merenggangkan ketiaknya atau tangannya dari sisinya, sehingga orang yang di belakangnya melihat putih ketiak beliau. طيب حديث 1110. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير ولا حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس ولا حدثنا حسين المعلم عن بريد ابن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتقديم والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبها لم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي ساجدا جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن رقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. حديث 1110 ini menjelaskan kepada kita beberapa hal sifat bersolat Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia memulai solatnya, beliau mulai dengan takbir. Dan ini namanya takbiratul ihram. Kemudian wal qira'ah bilhamdulillah rabbil alamin, dengan bacaan alhamdulillah. Wa kana idza raka'a, apabila dia rukuk, dia tidak menundukkan kepalanya dan tidak juga meninggikan kepalanya. Jadi tidak terus ke bawah, tidak terus ke atas. Akan tapi baina dzalik, antara keduanya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya dari rukuk, dia tidak sujud sampai dia betul-betul berdiri. Ya, dia tidak sujud sampai dia berdiri dengan sempurna. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah, apabila dia mengangkat kepalanya dari sujud, dia tidak sujud lagi sampai betul-betul dia duduk. sempurna. Wa kana yaqul, beliau mengatakan fi kulli rak'ataini tahiyyah, setiap dua rakaat beliau tahiyyah. Beliau membentangkan kaki kirinya dan mendirikan kaki kanannya, yaitu iftirash. Wa kana yanha an uqbati syaitan, beliau melarang dari duduknya syaitan, dan beliau melarang seseorang membentangkan tangannya seperti binatang buas membentangkan, seperti anjing itu, ya, binatang buas. Wa kana yakhthimu sholata bitaslim, beliau tutup sholatnya dengan ucapan taslim, yaitu assalamualaikum. Dan beliau yang lain dikatakan beliau melarang aqib syaitan. Baik, apa makna dari uqbat syaitan? Dan beliau yang lain aqib syaitan, hakal qadhi iyam an ba'dhim bidhamm al-'ain وضعفه وفسره أبو عبيدة غير لإيقاع المنيع. يعني معنى ذلك عقبة الشيطان أو عقب الشيطان itu adalah إيقاع إيقاع إيقاع إيقاع duduk إيقاع yang dilarang, duduk إيقاع yang dilarang. Bagaimana duduknya? أيلصق al-yahu bil-art, dia langsung duduk pantatnya di atas lantai. Wa yansabu saqaihi, betisnya atau kakinya diangkat keduanya, ya. Wa yadhu yadayhi al-art, dia letakkan kedua tangannya di atas lantai. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Nah, pertama dia duduk di atas pantatnya langsung lantai, kemudian kedua kakinya atau kedua betisnya didirikan di tegak, kemudian kedua tangannya di lantai. Nah, kayak apa itu? Nah, kayak gini. Kita kan kayak gini, sering duduk kayak gini. Nah, ini namanya Rokhbat Syekhah. Itu dilarang. Dilarang duduknya dalam sholat seperti itu. Baik. Kama yafrushul kalbu ghairu min as-sib'a, sebagaimana anjing dan binatang buas duduk, ya, seperti tangannya bagaimana dia duduknya, ya, mirip-mirip, ya, tangannya kemudian kakinya. Li'annahu thabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ahkamul bab fa qawluha kana iftati salat takbir. Hukum-hukum di dalam bab ini, pertama yaitu qawluha, perkataan Aisyah, Nabi membuka solatnya dengan takbir. Fi ijbatu takbir fi awal solat, dalam hadis ini menunjukkan penetapan takbir di awal solat. Tidaklah diucapkan takbir Allah, itu adalah tanda kita termasuk. Wa annahu yata'ayyanu lafdhut takbir, maka wajib atau ditetapkanlah lafaz takbir ini, Allahu Akbar. Tidak boleh diganti subhanallah langsung dia masuk. Tak harus lagi takbir. Ini annahu thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al, disebabkan karena telah bukti terbukti bahwasanya Nabi SAW melakukan itu. Dan beliau mengatakan wa annahu qala shallu kama ra'aytumuni usalli, shallallahu kalian melihatku salat, shallallahu kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa hadha alladhi dzakarnahu min ta'yin taqdir, hal ini yang kita sebutkan tentang menetapkan lafaz takbir itu wa qawlu Malik Syafi'i wa Ahmad rahimahullah taala. Ini adalah perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semoga Allah merahmati mereka. Wa jumhur ulama dari salaf wa khalaf, mayoritas ulama dari salaf dan khalaf. Salaf itu terdahulu, khalaf yang datang belakangan. Wa qala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan yaqumu ghairuhu min al-ashabul 'azimi maqam. Al-fadz yang aku bisa menggantikan posisi takbir. Ini aneh aja ya. Jadi begitulah. Akan tapi pendapat yang kuat itu adalah tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain, hanya cukup dengan takbir. Karena Nabi SAW melakukan hal itu dan menyuruh seperti itu. Baik, di dalam Aisyah mengatakan beliau bertakbir, memulai bertakbir, kemudian beliau membaca dengan Alhamdulillah wa ta'alamin. والقراءة بالحمد لله رب العالمين استدل به مالك وغيره ممن يقول إن البسملة ليست من الفاتحة. إمام مالك dan yang lainnya mengambil dalil dari hadis ini, dari lafaz ini, bahwa bismillah itu bukan dari Al-Fatihah. Karena dimulai dengan baca Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak disebutkan di sini baca bismillah. وجواب الشافعي رحمه الله تعالى والأكثرين القائلين بأن من الفاتحة أن المعنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة الحمد لله رب العالمين لا بسورة أخرى. إمام شافعي dan yang lainnya yang mengatakan bahwa bismillah itu bagian dari ayat Al-Fatihah atau bagian dari surah Al-Fatihah, mereka menjawab pendapat bahwasanya ayat hadis ini menunjukkan bismillah tidak dari Al-Fatihah. Mereka mengatakan makna hadis ini adalah dimulai dengan di yabtadi Al-Qur'an, Al-Qur'an itu dimulai dengan surat Alhamdulillah rabbil alamin, bukan dengan surat yang lain. Wal muradu bayan surah yabda'u biha, yakni keinginannya, maksud di sini adalah menjelaskan akan surat, bukan menjelaskan ayat yang pertama yang dia baca. Ya, surat yang pertama itu Al-Fatihah itu dinamakan dengan surat Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, jadi yang dimaksudnya adalah membaca surat, bukan membaca ayatnya. Waqad qamat al-adillatu 'ala anna al-basmalah minha, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Wa fi anna as-sunnata al-raki' ay yusawwi dhahrahu bihayth yastawi ra'suhu wa mu'akhirah. Kemudian dalam hadis di atas juga menunjukkan bahwa kita sunnah bagi orang yang ruku itu hendaklah dia meratakan punggungnya, kepalanya dengan pantatnya sama tinggi. Tidak boleh kepalanya tunduk ke bawah, tidak boleh kepalanya naik ke atas. Wa fihi, di dalam hadis ini juga wujubul i'tidal idza rafa'a min al-qul. Wajibnya i'tidal, berdiri dengan sempurna apabila dia bangkit dari ruku. Wa annahu yajib an yastawi qa'iman. Dia wajib berdiri dengan sempurna. Karena sabda Nabi SAW, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa fihi wujubul julusu baina sajdatayn. Dalam hadis ini menunjukkan wajibnya kita duduk antara dua sujud. Ya, duduknya betul-betul sempurna. Janganlah dia sujud lagi kecuali sampai dia duduk dengan sempurna. Qawluhu wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyah. Beliau mengucapkan setiap dua rakaat tahiyyat. Fihi hujjatun li Ahmad bin Hanbal wa man wafaqa bil fuqaha ashab al-hadith an at-tashahhud al-awwal wal akhir wajibani. Ini terdapat hujah dari imam, untuk Imam Ahmad dan yang lainnya, yang lainnya dari ahli fikih, ya, fuqaha ashab al-hadis, orang-orang ahli fikih dari ahli hadis, bahwasanya tasyahud awal dan tasyahud akhir itu wajib. Ya. Wa qala Malik Abu Hanifah wal aktsarun huma sunnatan laysa wajibain. Keduanya adalah sunnah, bukan ada wajib. Qala Syafi'i al-awwal sunnah wa tsani wajib, wa ihtajja Ahmad rahimahullah ta'ala bi hadha al-hadis ma'a qawli sallu kama ra'aytumuni usalli. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يلم تحشاهد كما يعلمنا السور من القرآن. وقوله إذا صلى أحدكم فليقل التحيات الأمر والأمر للوجوب. إمام مالك قال إمام أبو حنيفة ما عندنا تحية ودلو تحية إثم بين بطماتين كدوها سنة. Kalau Imam Syafi'i dia menganggap bahwa yang pertama adalah sunnah, yang kedua adalah wajib. Nah, perlu kita ketahui di sini, bagi istilah kita, imam di sini mengatakan wajib, sebenarnya dia masuk pada rukun. Kita kan ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Maka ulama mengatakan bahwasanya tahiyat pertama itu adalah wajib, maka kedua, tahiyat kedua adalah rukun. Ya. Baik. Berdasarkan dalil-dalil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Quran. Nabi juga mengatakan apabila salah seorang di antara sholat, maka hendaklah dia mengucapkan tahiyat. Berarti ini adalah perintah lil wujub. Wahtajul aktsarun, ulama mengatakan bi anna an-nabiy taraka at-tashahhud al-awwal wa jabara bi sujud sahwi. Nabi pernah meninggalkan tasyahud pertama lalu beliau tambal dengan sujud sahwi. Wal wajib an yamsah jabruhu ka ruku' wa ghayru min al-adab. Kalau seandainya itu wajib, tentu tidak sah ditambalnya seperti ruku kalau tidak dilakukan batal. Nah, ini makna dari wajib di sini, maksudnya adalah rukun. Ya. seandainya ini sudah ditetapkan bahwa dia adalah bagian dari wajib atau yang maksud dengan rukun, maka yang keduanya mengikuti senada dengan itu. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam yaf'alhu al-A'rabi hina 'allamahu furud shalah, wallahu a'lam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum mengajarkan kepada orang Arab pedalaman ketika Nabi mengajarkan kepadanya fardu-fardu dari sholat, wallahu a'lam. Jadi terjadi perbedaan. Pendapat yang terkuat itu adalah sujud sahwi adalah wajib, apabila ditinggalkan sujud sahwi, ya tasyahud awal hukumnya adalah wajib, apabila tertinggal maka harus ditambal dengan sujud sahwi. Tapi tasyahud akhir ya wajib hukum. Bagaimana dia? Ya. Baik. Wa kana yaftarish rijlahu yusra wa yansubu rijlahu yumna. Beliau membentangkan kaki kirinya, mendirikan kaki kanannya, maknanya ia jenis muftarishan fihi, dia duduk dengan membentangkan kakinya. Fihi hujjatu li Abi Hanifah, di situ terdapat hujah bagi Abu Hanifah. Anna julusa fi shalah yakunu muftarishan, salat di duduk dalam salat itu adalah muftirash, duduknya di iftirash. Duduk dalam solat itu iftirash. Sawan fi jami' al-jalasa, sama semuanya, seluruh duduknya adalah iftirash. Wa 'inda Malik rahimahullah ta'ala yasunnu mutawarrikan bi an yukhrija rijlahu al-yusra tahta min tahtihi wa yakhdhi buruku ila al-ard. Kemudian dia duduk langsung di atas lantai. Ini namanya tawarruk, ya, yaitu di tasyahud terakhir. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ان يجلس كل الجلسات مفترشا الا التي يعقب الصلاه. Imam Syafi'i mengatakan sunnah itu dia duduk semuanya dalam solat adalah iftirash, kecuali yang diakhiri oleh salam. Wal jalasat anda Syafi'i rahimahullah ta'ala, duduk itu dalam Imam Syafi'i ada empat. Julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Wal jalasat istiraha aqba kulli raka'atin ya'qubuha qiyam. Yang kedua adalah duduk istirahat setelah setiap rakaat yang diikuti dengan berdiri. Wajah satu syahud awal, duduk untuk syahud awal, wajah satu syahud akhir, dan duduk untuk syahud akhir. Waljami' yusallu muftarishan illa al-akhirah, semua duduk itu adalah dianjurkan untuk iftirash kecuali yang terakhir, yaitu yang diakhiri dengan salam. Walau kana masbuqan wa jalasa amamahu fi afi wa jalasa imamahu fi akhir salati mutawarrikan jalasa masbuq muftarishan. Kalau seandainya dia masbuq, imam dulu tawarruk karena dia mau salat, maka orang masbuk ini duduk dengan iftirash, tidak mengikuti imam karena dia mau berdiri. Ya. Karena julusahu la yaqumu salat, karena duduknya tidak diikuti oleh salam, tapi dia diikuti oleh berdiri. Walau kana 'ala al-musalli sujudun sujudu sahwi, kalau seandainya diwajibkan kepada orang yang salat itu sujud sahwi, fal asah annahu yajlisu muftarishan fi tashahhudihi, Kalau seandainya ada sujud sahwi, ya, sebelum salam, maka pendapat yang terkuat bahwasanya dia duduk iftirash di dalam tasyahudnya. Faida sajada sajadataini sahwi tawarruk tsumma salam. Jadi tahiyat pertamanya kalau diakhiri dengan salam, maka duduk iftirash. Kalau seandainya sujud sahwinya sebelum dia salam, maka tahiyatnya iftirash, duduk setelah sujud sahwi dua sujud, baru duduknya iftirash. Baru duduknya tawaf. Karena setelahnya adalah salam. Maka dengan demikian, menurut Imam Syafi'i bahwa salat yang memiliki dua rakaat pun tawarruk, karena setiap tahiyat yang diakhiri dengan salam itu adalah, atau duduk yang diakhiri dengan salam itu adalah tawarruk. Baik. Wahada tafsir madhab Syafi'i, ini adalah rincian dari madhab Syafi'i. Wahtajja Abu Hanifah rahimahullah ta'ala bi'itlaq hadithi Aisyah. Abu Hanifah berhujjah bahwasanya hadis Aisyah ini adalah umum. Hada wahtajja Syafi'i bi'hadithi Abi Humayn As-Sa'idi fi Sahih Bukhari. Dan Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadis Abi Humayd As-Sa'idi. Wa fi tashrihu tashrihun bi iftirash fi juz al-awwal wa taruk fi akhir shalah. Ya. Wa tawarruk fi akhir shalah. Di dalam hadis ini nyata-nyata disebutkan bahwa iftirash di dalam sujud dan duduk yang pertama dan tawarruk pada akhir shalah. وحمل حديث عائشه هذا على الدروس في غير التشهد الاخير تجمع بين الاحاديث. حديث عائشه ini disebutkan bahwasanya dia iftirash di sini itu adalah dalam duduk selain dari salat, ya, selain dari salat. وجلوس المرأه كجلوس الرجل, duduknya wanita sama dengan duduknya laki-laki, tidak ada beda. Wasolatul nafli ke solatul fardhi, solat sunat sama dengan solat wajib di dalam duduk. Ya. Ada madzhab Syafi'i wa Malik rahimahullah ta'ala wal jumhur. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan Malik dan mayoritas ulama. Baik. Beliau wayanha an aqd syaitan huwa al-iqa' alladhi fasalna. Nabi melarang duduk, cara duduknya syaitan, jongkoknya syaitan, ya, duduknya syaitan. Wa huwa makruh bi ittifaq ulama, maka ini hukumnya makruh menurut ulama, ya. Kemudian Nabi menutup solat dengan taslim, dengan salam. Fi dalil ala wujubi taslim, wajibnya salam. Ya, di dalam hadis ini terdapat kewajiban salam. Salam ini terbagi bagian dari rukun kafilah. Ya. Fa inna thabata hadha ma'a qawli sallallahu alaihi wasallam, ini adalah telah dilakukan oleh Nabi seiring dengan sabda Nabi, solatlah kalian sebagaimana kalian melakukan solat. Waqtalafa ulama fihi, terjadi perbedaan pada ulama dalam hal itu. Faqala Malik Syafi'i wa Ahmad, Imam Malik Syafi'i dan Ahmad mengatakan, ya, serta mayoritas ulama Ansar wa Khalaf mengatakan assalamu fardhu wa la tasir salam illa bih. Salam itu adalah fardhu, wajib, rukun. Tidaklah sah sholat kecuali dengan itu. Ya. Qala Abu Hanifah Ats-Tsauri wa Auza'i rahimahullah ta'ala wa sunnah lau taraka shahhatu shalatuhu. Dihukumnya sunnah kalau ditinggalkan sah salat. Ya. Lalu qala Abu Hanifah lau fa'ala munafiyan li shalati min hadatsin wa ghairi fi akhiriha shahhat shalatuhu. Kalau seandainya terjadi terjadi hal-hal yang membatalkan sholat, ya, maka sholatnya tetap sah. Ya, di akhir dari sholat itu, di akhir dari sholatnya, buang kentut dia. Maka dianggap sholatnya sah, karena Abu Hanifah memandang salam itu sunnah. Sujud duduk di sholat subuh itu iftirash, maka sujud sahwi lebih afdal. Tapi dari menurut Imam Syafi'i, dia memandang bahwasanya setiap salam, setiap duduk yang diakhiri dengan salam itu iftirash. Namun pendapat yang saya cenderung ke dalamnya adalah yang memiliki dua salam, yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Yang kedua tawarruk. Yang salam tahiyatnya hanya satu, maka iftirash semua. Salat subuh, salat sunnah iftirash. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan rakaat terakhir salat witir apabila berjamaah sah kan? Bulan Syawal Ramadan, apakah duduk terakhirnya itu di rakaat terakhir itu iftirash atau tawarruk? Dia mulai, dia berapa tasyahud? Satu atau dua? Satu. Berarti iftirash. Adanya iftirash dengan tawarruk untuk membedakan mana tasyahud pertama, mana tasyahud kedua. Ketika satu tasyahudnya, tidak perlu ada perbedaan. Hukum asal dalam sholat itu duduknya iftirash. Ya Pak. Assalamualaikum. Kajian sampai hari ini sudah membahas hati sampai 1100 Saya ini adalah pendatang baru sih. Sedangkan 1000 sudah terlibat. Tidak tahu saya ini untuk mencari kajian yang selama ini yang tidak saya ketahui. Kajian yang sesuai dengan semua. Bagaimana caranya saya untuk mendapatkan kajian-kajian yang lain? Ya, yang pertama Bapak mudah-mudahan kajian ini mungkin kalau tidak sempurna tapi masih bisa diambil dari belakang, itu dari rekaman karena videonya ada direkam. Karena hadis kita sekarang ini pembahasannya berurutan dengan hadis, tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam kajian-kajian yang lain tentang kajian fikih itu biasanya bagian itu disebutkan. Mulai dulu kita belajar tahal, ya, kemudian yang bersuci, kita masuk kemudian sholat. Untuk masalah ini, untuk tentang sholat, Bapak bisa mengambil buku sifat sholat Nabi. Dari situ lebih khusus pembahasannya adalah dengan pembahasan sholat. Perbedaan-perbedaan yang kita sebutkan tadi itu juga disebutkan di dalam buku itu. Ya, silakan Bapak ambil atau beli buku sudah diterjemahkan sifat salat Nabi yang ditulis oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu di antaranya, Pak. Nah, atau dalam karena kajian kita mengikuti buku Sahih Muslim, ya, maka ada pembahasan yang lain tentang pembahasan iman ada juga, ya. Tapi insya Allah langsung mudah-mudahan bisa diikuti. Wallahu ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.